Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa quwwati illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nahnu nuridu أن نعرف المثنى مرة ثانية. كم ingin أن نعرف للعرفاء يعرف تعريف. كم ingin memberikan definisi تعريف مثنى di kali kedua. Dia mengulang apa itu مثنى. Huwa musanna adalah ma dalla ala tsnain aw isnatain bi ziyadatin aghnat an muta'atifaini mutamatsilain. Musanna adalah yang menunjukkan dua muzakkar atau isnatain dua muannats bi ziyadatin dengan adanya tambahan. Tambahan alif nun atau ya ada nun. Agnat yang ziyadah tersebut mencukupi dari muta'atifain mutamatsilain. Dari dua kata yang diatafkan, yang dua kata ini mutamatsilain. Sama. Qala wa ma 'ada dzalika, maka yang selain ini yang tidak masuk dalam definisi ini, fa innahu yakunu mulhaqan bihi, maka dia sebagai mulhaq yang dihukumi sama dengannya tetapi bukan termasuk bagiannya. Sebagai contoh, ibnan. Ibnan musanna. Kenapa? Karena mufradnya ibnun. Kemudian dikasih ziyadah alif nun, ibnan. Adapun isnan mulhaq. Iya. Karena tidak ada mufradnya. Mufradnya bukan isnun. Ini mulhaq. Qala hal yasihu an naqula indi rajulun asanun atau isnun badala indi rajulun wahid. Bahwa boleh kita berkata indi rajulun asanun atau itnun sebagai ganti dari indi rajulun wahid. Jawabannya la, karena itnun atau asanun itu bukan mufrad. Ma yasihu an naqula, tidak benar kita berkata demikian. Iya, dalam bahasa lain nanti insyaallah kita dapatkan di kitab berikutnya, ya, mulhaq itu yang surahnya surat musanna tetapi tidak terpenuhi padanya syarat musanna. Demikian juga mulhaq dengan jam mudzakkar salim, surahnya surah jam mudzakkar salim tapi tidak memenuhi syarat jam mudzakkar salim. Demikian juga mulhaq dengan jam muannats salim, surahnya surah jam muannats salim tapi tidak memenuhi syarat jam muannats salim. Iya. Isnan, isnatan, surahnya surah musanna. Tetapi dia bukan musanna. Tidak terpenuhi padanya syarat musanna. Sehingga dia namanya mulhaq dengan musanna. Izan, isnani wasnatani mulhaqun bil musanna. Adalah mulhaq bil musanna. Hukumnya disamakan dengan musanna tapi bukan musanna. Kemudian beliau tambahkan dua kata lain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, minal mulhaq bil musanna, termasuk kata yang mulhaq bil musanna adalah kila wakilta. Kila wakilta. Bisyarat, tapi dengan syarat. An yudhafa ila dhamir. An yudhafa, alif tasniyah kembali ke kila dan kilta. Dengan syarat keduanya, yakni kila dan kilta tadi, itu diidhafakan kepada dhamir. Ini bedanya isnan dengan isnatan. Isnan wasnatan mulhaq bil musanna tanpa syarat. Kalau kila wa kilta mulhaq bil musanna dengan syarat. Syaratnya dia diidhafakan ke dhamir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, arba'u kalimatin tulhaqu bil musanna. Berarti ada empat kata, yang empat kata ini mulhaq bil musanna. Ya, hukumnya sama dengan musanna, rafa dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Isnan wasnatan, kila wakilta. Tapi bedanya isnan wasnatan tanpa syarat. Kalau kila wakilta dengan syarat idhafah kepada dhamir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, isnani wasnatani la tudhafu. Isnan wasnatan tidak idhafahkan. Tidak diidhafahkan. Wakila wakilta tudhafani. Adapun kila dan kilta itu tudhafani, keduanya diidhafahkan. Lakin, yang perlu diingat juga, diingat tadi syaratnya adalah mudhaf ke dhamir. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafnya ke dhamir. Kenapa saya ingat ini? Karena kata beliau, ahyanan kadang tudhafani ila dhamir, wahyanan tudhafani ila ismi zahir. Karena kila dan kilta itu kadang diidhafahkan ke dhamir, kadang diidhafahkan ke isim zahir. Ya. Qala idza udhifat kila wa kilta ila dhamir sarata mulhaqataini bil musanna. Apabila kila dan kilta diidhafahkan kepada dhamir, sarata, maka keduanya menjadi mulhaqatain, keduanya menjadi dua kata yang mulhaq bil musanna. Ya, kila huma, kilta huma. Ya, ra'aitu kilaihima, kiltaihima. Marartu bikilaihima wa kiltaihima. Ketika idhofah ke dhamir, dia mulhaq bil musanna. Qala wa in udhifata ila al-ismi dhahir sarata mu'tarataini. Wa in udhifata ila al-ismi dhahiri sarata mu'tarataini. Ini diantara tambahan yang ada pada mutammimah jurumiyah sebetulnya yang bawa saya di sini. Iya. Dan apabila keduanya diidhafahkannya kepada isim zahir, maka keduanya menjadi dua isim mu'tal. Ya, kalau idhofahnya kepada isim zahir tidak menjadi mulhaq bil musanna, tapi dia di'irab dengan i'rab isim mu'tal. Dia menjadi isim, keduanya menjadi isim mu'tal. Ya'ni tu'rabani i'rabal ism mufrad biharakatin muqaddaratin alal alif. Yani keduanya kalau diidhofahkan ke isim zahir, di'irab, keduanya di'irab dengan i'rab isim mufrad dengan harakah muqaddarah alal alif. Ya, ja'a kila rajulaini, ra'aitu kila rajulaini, marartu bi kila rajulain. Seperti isim maksur. Ya, seperti isim maksur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, idzan, jika demikian, awalan yang pertama, kila wa kilta la tusta'malani illa bil-idhafah. Yang perlu diingat berarti yang pertama, poin pertama, kila dan kilta tidaklah dipakai dalam kalimat, tidaklah digunakan keduanya itu kecuali dalam keadaan dia mudhaf, diidhafahkan kepada kata lain, baik kepada dhamir, baik kepada zahir. Sanian yang kedua, kila wa kilta tudhafani ila dhamir. Kila wa kilta, keduanya bisa diidhafahkan kepada isim dhamir. Ya, kila huma, kila kuma. Tharisan yang ketiga, kila wa kilta tudhafani ila dhahir, juga bisa didhafahkan keduanya ke isim zahir. Kiltal jannatain. Qala, kata beliau rahimahullah, idza udhifata ila dhamiri fahuma mulhaqatani bil musanna. Kalau keduanya kila dan kilta didhafahkan keduanya kepada dhamir, fahuma, maka keduanya adalah mulhaqatani bil musanna, dua kata yang mulhaq bil musanna. Ja'a kilahuma ra'aitu kilahima marartu bi kilahima, dia mulhaq. Qala wa in udhifata ila dhahir, tapi kalau dia didhafahkan kepada isim zahir, u'ribata, u'ribata, ya, u'ribata, di keduanya di i'rab, keduanya di i'rab, i'rabal ismil mufradi, i'rab dengan isim mufrad, bi harakatin muqaddar halal alif. Ja'a kila rajulain, kila fa'il, ya, wa mutrafihi dhammah muqaddarah halal alif. Amsilatun, contoh kata beliau rahimahullahu ta'ala, ja'ani ar-rajulani kilahuma. Hadihi mulhaqatun bil musanna. Sekarang kilahuma ini mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena kilahuma mudhafnya kepada dhamir, kilahuma. Limadha, kenapa dikatakan dia mulhaq bil musanna? Li'annaha udhifat ila dhamir, karena dia diidhafahkan kepada dhamir. Contoh kedua, ja'atil mar'atani kiltahuma, kiltahuma, juga mulhaqun bil musanna. Kilta di sini mulhaqun musanna. Kenapa? Li'annaha mudhafatun ila dhamir, karena kilta di sini dia mudhafnya kepada dhamir. Contoh ketiga, adapun dalam ayat Surat Al-Kahfi, kiltal jannataini atat ukulah. Kilta al-jannatain. Di sini mudhofnya kepada isim zahir, jannatain. Kilta di sini berarti ghairu mulhakin bil musanna, bukan mulhak bil musanna. Kenapa? Li'annaha udhifat ila ismin zahir. Kenapa bukan mulhak? Karena dia dalam ayat ini diidhafahkan kepada isim zahir al-jannatain. Melihat oleh karena itu, indama u'riba, ketika di'irab, kilta jannatain ketika di'irab, aqulu, saya katakan i'rabnya, kilta mubtada marfu'. Kilta mubtada marfu' bidhammatin alal alif. Ya, dengan dhammah yang dhammah muqaddarah alal alif manaha min zuhuri at-ta'adzur. Kilta mudhaf wal jannatain mudhafun ilaihi. Asyahid kilta jannatain ini bukan musanna karena tidak terpenuhi syarat. Di sini dia mudhafnya kepada isim zahir. Yang terakhir, kata Sulaiman rahimahullahu ta'ala, al-jannatain. Sekarang al-jannatainnya. Al-jannatain, musanna atau gair musanna. Musanna atau gair musanna. Qala. Dalla al-isnatain biziyadah. Jannatain ini adalah satu kata yang menunjukkan dua mu'annas dengan ada tambahan. Ya dan nun. Agnat an muta'akifain amla. Apakah tambahannya ini mencukupinya dari dua yang di'ataf atau tidak? Mutamisal lain, apakah mencukupkan dari dua di'ataf yang semisal atau tidak? Tidak. Jawabannya, iya. Jawabannya, ya, dia menunjukkan dua dengan tambahan dan tambahannya ini mencukupi dari di atapnya dua kata yang semisal. Kenapa? Li'anal mufradnya adalah jannatun sehingga atapnya jannatun wa jannatun. Berarti ini musanna. Jannatain musanna. Kenapa? Karena dia menunjukkan dua mu'annas jannatain dengan adanya tambahan ya dan nun, dan tambahan ini mencukupi dari adanya dua kata yang semisal di ataf. Nah, idzan kalau jika dikatakan begian berarti kilta al jannatain, kilta al jannatain, kilta al jannatain, kiltanya ghairu musanna wala mulhaqun bihi. Kilta jannatain, kiltanya bukan musanna dan bukan mulhaqun musanna. Bukan musanna karena tidak terpenuhi syarat musanna. Bukan mulhaq, kenapa? Karena dia idhofahnya kepada zahir, bukan kepada dhamir. Kiltanya bukan musanna, bukan mulhaq musanna. Wal jannatain, adapun jannatainnya musanna hakikatan. Musanna hakikatan. Dia adalah musanna. Musanna hakiki. Ya, wallahu a'lam bishawab.